ulah rek asa asa. Milih milih nu mana, rek milih anu mana, ulah cangcaya bisi kaduhu akhirna. Lamunnya jodona, lamunnya kuduna, moarek ayah, nu bisa misah genana. Lamunnya cintana, lamunnya hayangna, ulah rek ayah, nu nyoba misah genana. Kenana lamunnya cinta.